Alhamdulillahi Allahumma kama hasanta holki pahasin huluki. Segala puji bagi Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah rupaku, maka baguskanlah budi pekertiku.